Dan setelah itu beliau diwafatkan. Wa dinuhu baqin, sedangkan agamanya tetap abadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan atau mendapatkan kesempurnaan agama setelah beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama untuk beliau. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau memilih antara dunia dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan min 'ibadillah khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah." Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhirnya setelah perkataan seperti ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu paham apa yang beliau sampaikan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Kemudian beliau berkata, "Bi abi wa ummi nufdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina." Dengan bapakku, ibuku, kami menebusmu dengan bapakku, ibuku, nenek moyang kami, anak cucu kami, diri kami, harta kami. Kami menebusmu. Maksudnya lebih baik engkau tetap saja di dunia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rislika ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, tunggu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aminan nasi alayya fi suhbatihi, amnan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Sesungguhnya orang yang paling terpercaya terhadapku di dalam persahabatannya dengan aku dan di dalam hartanya kepadaku adalah Abu Bakar. "Walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi latakhadtu Abu Bakrin khullatan walakin khullatul Islam wa mawaddatuh." Kalau seandainya aku boleh mengambil seseorang teman yang paling terdekat, kekasih yang paling terdekat selain Allah Rabbku, maka niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai teman atau kekasih yang paling terdekat. Akan tetapi cukup pertemanan di dalam agama Islam dan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, semenjak itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit pada akhir bulan Safar, di awal bulan Rabiul Awal. Kemudian beliau keluar dan menemui manusia. Lalu beliau naik ke atas mimbar. Kemudian setelah itu beliau bersyahadat. Kemudian beliau setelah itu beristighfar untuk orang-orang yang mati di peperangan Uhud. Dan semenjak itu, semenjak hari tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam bagi manusia. Dan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, beliau wafat pada tahun ke-11 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 dari hijrahnya beliau. Di akhir-akhir wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarat. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menengadahkan pandangannya ke atas. Kemudian beliau bersabda, "Allahumma fir rafiqil ala." Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang paling tertinggi. Maka akhirnya wafatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Dan ini kesepakatan di antara para ulama. Tidak ada yang terjadi perbedaan dalam hal ini. Adapun hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Hal ini disebabkan karena mungkin orang pada waktu itu tidak mengetahui bahwa bayi tersebut nantinya akan menjadi Sayyidul Mursalin, menjadi tokoh manusia yang paling berpengaruh sejagat raya sepanjang masa. Makanya akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sejarah tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari kematian Rasulullah SAW, karena sudah diketahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah, maka orang-orang akhirnya memperhatikan hari kematian Rasulullah SAW, yaitu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Maka orang-orang pada saat itu benar-benar kaget dan tersentak, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengancam siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka aku akan penggal lehernya. Sesungguhnya beliau diangkat menemui Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa alaihi salam diangkat. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau waktu itu berada di istri, salah satu istri beliau, di daerah Sunnah. Sunnah adalah pojokan kota Madinah. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau bersegera pergi ke kota Madinah, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau masuk ke dalam rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah anak beliau, Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Kemudian beliau membuka selimut yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Tibta hayyan wa mayitan ya Muhammad." Sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersepakat akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bahwasanya sahabat yang paling terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling termulia setelah para rasul dan para nabi, mereka beliau meyakini wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendiamkan, menenangkan Umar bin Khattab. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak mau tenang. Kemudian beliau naik ke atas mimbar. Lalu orang-orang berkumpul mendengarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Amma ba'du, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Ketahuilah oleh kalian seluruhnya, sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Ini pemahaman sahabat terbaik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disepakati oleh seluruh sahabat. Setelah itu Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imitta afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali adalah seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika ia meninggal atau terbunuh, maka kalian akan kembali ke belakang. Artinya kalian akan kafir. Tidak boleh demikian. Ini menunjukkan surat Ali Imran ayat 144 begitu tegas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan itulah pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Kemudian beliau juga membaca ayat surat Az-Zumar ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya mereka, engkau akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga akan mati. Ini juga ayat begitu tegas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya manusia benar-benar, para sahabat pada waktu itu benar-benar sedih dan menangis. Dan mereka akhirnya baru sadar, seakan-akan ayat itu, ayat tersebut surat Al-A'raf Ali Imran ayat 144 seakan-akan baru turun, baru mereka dengar, padahal mereka baca setiap hari. Inilah pentingnya pemahaman. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu salah satu ulamanya para sahabat, paling paham tentang Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya beliau dimandikan pada pakaiannya. Jadi para sahabat setelah itu bingung, apakah nujar di dunia bahwa kama nujar di dunia kana thiyab amwatina, apakah kita melepas pakaian beliau sebagaimana kita melepas pakaian jenazah dan jenazah kita. Maka akhirnya tidak ada yang berani melepas pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan terjaga. Aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari mulai kecil sampai beliau meninggal. Saya pernah dulu baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lupa di mana. Aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari mulai semenjak kecil. Di antaranya adalah beliau ketika itu mau pergi ke sebuah tempat, yang mana tempat tersebut masih kecil, yang mana tempat tersebut terdapat sebuah maksiat, ada musik, ada minuman keras. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat beliau pingsan. Setiap kali beliau ingin melangkah kaki ke sana, pingsan. Ingin melangkah kaki ke sana, pingsan. Dan tertutup auratnya, tidak pernah terbuka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya beliau dimandikan. Dan yang memandikan beliau ada beberapa orang dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua orang yang sangat berperan dalam memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahibati hamidakumullah ta'ala, di dalam pemandian tersebut juga ada Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tetapi beliau hanya melihat. Dan termasuk juga ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari budak beliau. Dari budak beliau. Jadi ada sekitar 4 orang di dalam kamar tersebut yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara memandikannya adalah air disiramkan ke pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menggosok-gosok pakaian tersebut. Tidak berani untuk menyentuh langsung tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi saya katakan Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Fadhl bin Abbas, kemudian Qasim bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Usamah bin Zaid. Ini yang memandikan jenazah Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat ada yang tugasnya membalak balikan jenazah Rasulullah SAW ketika dimandikan. Yang jelas para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak melepaskan pakaian Rasulullah SAW ketika dimandikan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, beliau dikafankan dengan 3 kain kafan. 3 kain kafan putih yang mana tidak ada memakai gamis, tidak juga memakai suruman. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkelompok-kelompok, tidak dipimpin oleh satu imam. Karena tidak ada yang berani untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dikuburkan pada malam Rabu. Jadi meninggal pada hari Senin, Selasa, meninggal beliau pada hari Senin. Kemudian Selasa disolati, dimandikan, dikafani, disolati. Disolatinya dalam keadaan arsal, yaitu berbaris-baris. Tidak ada yang menjadi imam di hadapan beliau karena tidak berani. Kemudian dikuburkan pada malam Rabu. Ini karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu banyak yang mensolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis di sini mengatakan wa dinuhu baqin, dan agamanya tetap abadi. Maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tetap, yaitu apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, dan tidak ada yang, sebagian ulama salaf mengatakan hadza ahdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa nahnu ahidnahu ilaikum, dan kami wariskan agama ini kepada kalian. Wa hadhihi wasiyatu rabbina wa faradahu alaina. Inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Wa hiya wasiyatuhu wa faradahu alaikum. Dan inilah agama yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Maka semenjak itu, itulah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dalla al-ummata alaihi. Yang mana tidak ada suatu kebajikan pun kecuali beliau telah menunjukkan umat kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sangat perhatian terhadap umatnya. Tidak ada kebaikan kecuali Rasul SAW menunjukkannya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hariisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat apa yang kalian rasakan. Hariisun 'alaikum, sangat gigih terhadap kalian untuk mendapatkan kebaikan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sisi mengatakan la khaira illa dalla al-ummah 'alaihi. Tidak ada kebaikan apapun kecuali beliau telah menunjukkan umat padanya. Dan ini akidah para ikhwan. Tidak ada kebaikan apapun yang menghantarkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali sudah ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, "Wala syarra illa hadzarha min." Tidak ada keburukan pun, tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau telah memperingatkannya, memperingatkan mereka darinya. Memperingatkan mereka darinya. Sebagaimana ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa saja yang dilarang, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahakum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apa saja yang aku larang, jauhilah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebaikan kecuali sudah beliau sampaikan. Tidak ada keburukan kecuali sudah beliau peringatkan umatnya agar jangan mengerjakannya. Maka tidak perlu kita tambahan dari agama ini, pengurangan dari agama ini enggak perlu. Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Dan ini sekali lagi saya katakan, ini akidah. Ini keyakinan yang tidak boleh ragu kita di dalamnya, bahwa semua kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkannya. Semua keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkannya. Kemudian beliau mengatakan, sebelum beliau mengatakan, ada hadis yang berkaitan dengan ini. Sebagaimana yang saya katakan, ini akidah. Jangan pernah kita menggagalkan akidah. Kebaikan apapun Rasulullah SAW sudah memerintahkannya. Keburukan apapun Rasulullah SAW sudah mencegahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atha min nabiyyin ma bu'itha min nabiyyin illa kana haqqan 'alayhi an yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiru min sharri ma ya'lamuhu lahum." Artinya, tidaklah seorang nabi diutus kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya kepada sebuah kebaikan yang ia ketahui untuk mereka, dan mencegah umatnya terhadap sebuah keburukan yang ia ketahui untuk mereka. Maksudnya, ajaran Rasulullah SAW sudah sempurna. Tidak ada kebaikan apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali sudah Rasulullah SAW sampaikan. Tidak ada keburukan apapun yang menjauhkan dari sisi Allah kecuali Rasulullah SAW sudah mencegah. Ini akidah, tidak boleh tawar-menawar di dalamnya. Dengan akidah ini akhirnya kita bisa membantah perbuatan-perbuatan bid'ah hasanah. Karena kalau seandainya itu baik, maka saya akan ditunjuki oleh Rasulullah SAW. Saya pernah jadi penerjemah di kota Mekah. Kalau tidak salah nama masjidnya waktu itu Masjid Qatar. Nama masjidnya Masjid Qatar. Kemudian ceramah Syekh itu malam habis maghrib. Dan Syekh berceramah tentang tanda mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian di awal-awal, Masya Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, tandanya ini. Di akhir, beliau menyebutkan bahwasanya termasuk sesuatu yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW adalah mengerjakan perbuatan bid'ah. Dan termasuk perbuatan bid'ah adalah memperingati maulid. Saya bilang, aduh kena. Oh, orang Indonesia semua yang hadir. Mau tidak mau kita harus terjemahkan apa adanya. Setelah kajian, waktu sesi pertanyaan ada orang bertanya. Syekh, dia bertanya pakai bahasa Arab tetapi seadanya gitu. Apa dalilmu bahwasanya memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam diharamkan? Maka Syekh diam saja. Dia sudah teriak-teriak. Bukankah ini baik? Bukankah ini menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh, silahkan kasih minuman dulu ke orang tersebut biar tenang. Maka Syekh kemudian bertanya, sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, saya akan bertanya kepada Anda, wahai Bapak, apakah memperingati maulid diketahui oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah memperingati maulid itu baik atau tidak baik? Maka tentunya beliau menjawab, baik. Kalau tidak baik, mana mungkin saya mengerjakannya. Baik. Apakah kebaikan tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak diketahui? Kemudian dia jawabnya sawalif. Atau orang Arab itu sawalif, bengkok sana, bengkok sini ya. Tapi kan begini, tapi kan. Karena dia gak bisa jawab. Kalau seandainya dia jawab bahwa maulid tersebut baik dan kebaikan tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW, maka dia harus mendatangkan bukti. Tapi kalau seandainya dia menjawab Rasulullah SAW tidak tahu kebaikan tersebut, maka ini sebuah sesuatu yang aneh. Maka Syekh bertanya, jawabannya cuma iya atau tidak, Rasulullah SAW mengetahui kebaikan itu atau tidak? Maka kata dia, iya, mengetahui. Kata Syekh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beliau berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Syekh berta'awud? Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kebaikan tapi beliau tidak sampaikan kepada umatnya. Nah, tidak ada hadis. Beliau mengetahui kebaikan tapi beliau tidak sampaikan kepada umatnya. Dan ini termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak mungkin seorang muslim mengatakan, karena Rasulullah SAW sudah sempurna menyampaikan risalahnya. Kemudian orang tersebut berkata lagi, kalau begitu tidak tahu deh. Orang-orang yang lain kan ingin bertanya, sudah ini, saya mau bertanya haji. Kata saya diam. Kemudian, baik, kalau engkau tidak menjawab, Rasulullah SAW tidak tahu kebaikan, maka Syekh mengatakan lagi, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari jawaban ini, karena berarti engkau menuduh Rasulullah SAW bodoh, tidak mengetahui kebaikan. Hanya engkau yang lebih mengetahui kebaikan tersebut. Jadi maju kena, mundur kena. Setelah selesai sholat isya, saya keluar bersama syekh, dia nunggu di pintu. Waduh, saya bilang ini mau apa, marah atau apa. Kemudian dia rupanya mengatakan, syekh, saya di Indonesia mempunyai pengikut ratusan ribu. Saya pulang ke Indonesia, saya akan beritahukan bahwasanya keyakinan yang selama ini saya bangun salah. Nah, ini termasuk daripada, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruhnya. Yang baik sudah disampaikan, yang buruk sudah dicegah. Tidak ada yang tersisa. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la kita lanjutkan saja ya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, jadi tadi itu akidah, saya katakan sekali lagi, saya ulang-ulang, itu akidah, jangan lupa, itu akidah ya, masukkan dalam hati. Tidak ada kebaikan kecuali sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keburukan kecuali sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agamanya sempurna. Agama Rasul sallallahu alaihi wasallam sempurna. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Al-Qur'an dan sunnahku. Kemudian penulis mengatakan, "Wal khairu alladhi dalla 'alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda." Kebaikan yang beliau tunjukkan kepadanya adalah tauhid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pokok segala macam kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tunjukkan adalah tauhid. Pokok terbesar kebaikan yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah tauhid. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah pokok segala kebaikan. Kewajiban dari seluruh kewajiban. Kewajiban yang paling urgen dari seluruh yang diwajibkan. Karena tauhid, Allah mengutus para rasul. Karena tauhid, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Semua rasul dakwahnya tauhid. Makanya di sini penulis mengatakan al-khairu alladhi dalla 'alaihi at-tauhid. Kebaikan yang ditunjuki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terbesar adalah tauhid. Dan seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa amal-amal ibadah. Apa saja bentuknya? Baik itu amal ibadah praktis, salat, puasa, zakat, haji, ataupun amal ibadah non praktis. Bakti orang tua, membantu orang, dan semisalnya. Itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul ladzi hadzara min asy-syirk. Dan keburukan yang di perintah yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Tidak ada larangan yang paling terbesar di dunia ini kecuali kesyirikan. Dan tidak ada perintah yang paling baik di dunia ini kecuali tauhid. Tidak ada perintah yang paling agung kecuali tauhid. Tidak ada larangan yang paling terbesar kecuali kesyirikan. Kemudian wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan seluruh apa yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dan kesyirikan adalah sumber keburukan. Kesyirikan sumber yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Kesyirikan adalah larangan terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kemudian penulis mengatakan, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafah wa aftarada Allahu ta'atahu 'ala jami'i tsaqalain al-ins wal jin. Allah telah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia. Maksudnya, pada ikhwan dalam hati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi dan rasul untuk satu kelompok, satu kabilah, satu bangsa, tidak. Akan tetapi untuk seluruh manusia. Orang Arabnya atau orang bukan Arabnya, laki-lakinya ataupun perempuannya, seluruhnya adalah didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka semua. Warna kulit manusia yang berwarna kulit putihnya atau manusia yang berwarna kulit merahnya atau manusia yang berwarna kulit hitamnya, tidak ada yang bisa keluar dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud bahwa Allah telah mengutus beliau kepada umat manusia seluruhnya. Dan Allah juga mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaati beliau. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk manusia mentaati beliau. Seluruh manusia dan jin, tidak ada yang tersisa. Wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu orang perkataan ataupun perdesaan. Baik itu seorang muslim ataupun seorang kafir. Baik itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Maka wajib untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian polis mengatakan, "Wad dalilu qauluhu ta'ala," dalilnya, dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia bahkan jin adalah "Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai manusia, ya di sini manusia seluruhnya. Siapapun dia yang bernama manusia dipanggil atasannya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Surat Al-A'raf ayat 159. Jadi tidak ada yang bisa mengelak beralasan, oh saya umatnya Nabi Isa, saya umatnya Nabi Musa, atau saya umatnya Nabi Haidir. Ya, dan sebagai pengetahuan Haidir itu bukan nama Nabi, yang benar itu Khadir. Khadra Khadir. Haidir kawan SD ulun. Khadir yang benar. Ya. Nah, tidak boleh. Seluruhnya wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi yamut illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini mendengar akan dakwahku, baik itu dia Yahudi ataupun Nasrani. Di sini lihat Rasulullah SAW memakai kata, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani. Ini menunjukkan Yahudi dan Nasrani adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ummatud da'wah. Karena umat itu dibagi menjadi dua. Ada ummatul ijabah dan ummatud da'wah. Umat yang menerima dakwah Rasulullah SAW dan ada umat yang cuma didakwahi oleh Rasulullah SAW. Dan seluruhnya wajib untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan ia menjadi penghuni neraka. Jadi tidak bisa orang, saya pernah mengatakan di sini mungkin. Dulu saya punya kawan, mereka itu orang-orang mu'alaf di negeri mereka. Di negeri Inggris, Amerika, para mahasiswa. Mereka bercerita. Di negara kami ada orang Nasrani muwahhid. Nasrani tapi ahli tauhid. Tapi kesalahan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tauhid benar-benar bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini tidak sah keimanannya. Karena seorang yang bersyahadat harus bersyahadat dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak bisa dia hanya asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang hidup dan mendengar dakwah Rasulullah SAW, maka dia wajib untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Dan itu juga akidah. Tidak ada yang bisa keluar dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dia beriman. Kalau tidak beriman, diancam neraka. Meskipun dia mengaku bahwa ya udah silakan aja agama Islam beragama Islam. Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami Nasrani, kami Yahudi punya agama tersendiri, tapi kami tetap beribadah agamanya kepada Allah, tapi tidak mempercayai nabimu. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, tidak ada yang berhak untuk menjadi nabi yang ditaati, yang syariatnya dikerjakan kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala. Penulis kemudian mengatakan, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan beliau. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang artinya, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Hibati hafizakumullah ta'ala, ayat ini tidak diturunkan kecuali sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW 80 hari. Ayat ini surat Al-Ma'idah ayat 3 tentang penyempurnaan agama. Tidaklah diturunkan ayat ini kecuali 80 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Ayat ini turun ketika Rasul SAW berwukuf di Arafah dan berkhutbah di hadapan manusia di Arafah. Dan ayat ini termasuk nikmat terbesar atas umat Islam. Ada perkataan menarik dari Syekh Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Hadhihi al-ayah min akbari ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi al-ummah." Ayat ini termasuk nikmat Allah yang paling terbesar atas umat ini. "Haitsu akmala ta'ala lahum dinam," yang mana Allah telah menyempurnakan agama mereka. "Fala yahtajuna ila dinin ghaira dini." Maka mereka tidak membutuhkan agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyyin, dan juga tidak membutuhkan nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma ahalla wala harama illa ma harama. Tidak ada yang halal kecuali dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang haram kecuali diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat, ayat nikmat. Hari ini kesempurnakan agama. Dan ayat ini bantahan kepada orang-orang yang mengerjakan bid'ah hasanah. Kan agama sudah sempurna, tidak perlu tambahan inovasi, renovasi, ya, terasi nggak perlu. Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Man zama anna fil Islami bid'atan hasanah, faqad zama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengira, mengaku bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam agama Islam terdapat bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalahnya. Li'anna Allah ta'ala yaqul, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian." Sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Barang siapa yang mengatakan ada solawat yang lebih hebat dibandingkan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalahnya. Buktinya ada solawat yang lebih hebat. Barang siapa ada yang mengatakan zikir lebih hebat dibandingkan zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW, maka berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalahnya. Buktinya ada zikir yang lebih hebat yang dibandingkan yang dicontoh daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat ini juga akidah. Agamaku sempurna, nggak perlu tambahan, nggak perlu pengurangan. Sholat sempurna, tidak ada sholat baru. Zikir sudah sempurna, tidak ada zikir baru. Tata cara ibadah sudah sempurna, tidak ada tata cara ibadah baru. Walaupun misalkan dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwa ada amalan baru khusus untuknya. Ini batal mimpi ini dengan ayat ini. Atau ada orang bermimpi dengan Nabi Khidir tadi. Kemudian dia bermimpi mendapatkan amalan salawat yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini batal salawatnya berdasarkan ayat tadi. Paham ya ini? Ini akidah. Saya enggak perlu diskusi dalam masalah ini. Islam sudah sempurna. Itu akidah kita. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak perlu tambahan, pengurangan, tidak perlu. Salawat yang paling baik adalah salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tata cara salat yang paling baik, tata cara salat Rasulullah SAW. Zikir yang paling baik, zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Ini akidah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian, nah ini penting sekali. Wad dalilu ala mautih. Dan dalil atas meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innaka mayyit wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu. Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Ini dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, tidak bisa gentayangan, nggak bisa hadir datang, atau dan juga saya tadi cek perkataan-perkataan para ulama tentang mungkinkah Nabi Muhammad SAW dilihat di dunia sekarang dalam keadaan jaga tanpa mimpi. Kalau mimpi ya ada. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah wa la yatamatsalu syaitanu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku, dia akan melihatku di dalam keadaan jaga dan syaitan tidak akan menyerupakan dirinya dengan aku. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hadza mushkilun jiddan. Ini hadis mushkil, permasalahan. Ini hadis bermasalah sekali. Walau humila ala zahiri lakana haula'i sahabah. Wala amkana baqa'u sahabah ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya hadis ini dipahami secara lahiriah, maka berarti sahabat Nabi akan terus ada sampai hari kiamat. Karena berarti bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Dan siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga dan dia beriman, mati dalam keimanan, maka dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Wa yaqidu alaihi an jam'an jamma ra'ahu fil manam, thumma lam yadhkur wahid minhum annahu ra'ahu fil yaqdhah. Wa khabara as-sadiqu la yatakhallaf. Dan bertentangan apabila ada seseorang atau kelompok bertemu di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang bercerita bahwasanya dia bertemu dalam keadaan jaga. Artinya apa? Artinya kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Maka ahibati hamidzukumullah taala, hadis ini yang benar adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dilihat dalam keadaan jaga. Karena beliau sudah berpindah dari alam barzakh ke alam dari alam dunia ke alam barzakh. Dan juga hadis Rasul ayat Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi surat Ali Imran ayat 144 menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Wallahu a'lam. Dan ini keyakinan ini hati-hati para ikhwan. Di zaman sekarang orang mengaku bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, akhirnya dapat salawat baru, akhirnya dapat zikir baru. Ini tidak benar. Apakah ucapan yang mengagungkan orang lain dapat menjatuhkan diri ke dalam kesyirikan? Semisal ucapan yaitu, saya bisa menguasai materi ini karena teman saya. Maka jawabannya adalah ini syirik asghar. Ini syirik asghar. Lebih baik dia mengatakan bahwasanya saya bisa menguasai materi ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan teman saya. Harus ada kata kemudian. Kalau suami menyuruh istrinya pakai cadar tapi istrinya enggan memakai cadar, apa hukumnya? Apakah istri harus mentaati suaminya? Mumpung istri saya ada di sini. Maka jawabannya, wajib ditaati perintah suami selama tidak ada maksiat padanya. Suami memerintahkan untuk bercadar, maka bercadarlah. Wajib selama tidak ada maksiat perintah suami. Dan ini termasuk kebaikan dari suami, agar seluruh tubuh istrinya hanya suami yang melihatnya. Biasanya suami yang seperti ini penyayang terhadap istrinya. Bersyukurlah dia. Mengapa Rasulullah SAW tidak menunjuk pemimpin umat setelah beliau wafat? Apa pelajaran yang didapat? Maka jawabannya bukan tidak menunjuk, tetapi beliau memberikan isyarat. Di antaranya yang menjadi imam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak ada umatku bersepakat di dalam kesesatan. Dan Nabi Muhammad SAW setelah wafat, para sahabat bersepakat bahwa yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kesepakatan tersebut tidak ada dalam, tidak di atas kesesatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat di dalam, di atas kesesatan. Allahu a'lam. Saya pernah ditanya, kenapa masuk manhaj salaf? Saya bingung, adakah jawaban yang bisa menggetarkan hatinya dan dapat hidayah? Maka jawabannya, karena kita tidak bisa beragama kecuali dengan pemahaman dari para salafus saleh. Tidak bisa beragama kecuali dengan pemahaman para salafus saleh. Bagaimana memahami ayat Al-Qur'an, hadis Rasul dengan baik dan benar kecuali dari para sahabat? Ya, tidak bisa kita pahami ayat Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan pemahaman para sahabat. Lalu Ustaz, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali letakkan di mana? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi semuanya mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para sahabat abad pertama Hijriah. Mazhab-mazhab ini abad ketiga Hijriah. Mereka ini mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Paham? Tidak bisa kita memahami ayat Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan pemahaman para sahabat. Seperti tadi, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai pemahaman siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau tidak, maka masih akan ada kepercayaan bahwasanya Rasulullah SAW masih bisa jalan-jalan ke sana kemari, nemui orang sana kemari. Kemudian heran para ikhwah, kalau seandainya Rasulullah SAW masih bisa ditemui dalam keadaan jaga, taib. Misalkan beliau saya temui di sini, otomatis waktu saya temui tidak bisa ada orang yang bertemu lagi dengan beliau, karena jasad beliau kan cuma satu. Ya, tidak bisa orang bertemu dengan beliau di tempat yang lain. Ini tidak benar, keyakinan ini tidak benar, tidak diyakini oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian kalau seandainya bisa bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, Rasulullah SAW sebenarnya bisa menemui para sahabat dalam keadaan waktu yang sangat genting, ketika peperangan Siffin, peperangan Jamal, kemudian ketika setelah beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq banyak yang murtad di zaman beliau, banyak yang tidak mau bayar zakat. Di peperangan Siffin dan Jamal banyak para sahabat yang mati, ribuan mati. Maka sebenarnya waktu itu Rasulullah SAW lebih pantas untuk keluar agar memberitahukan apa yang harus dilakukan. Tapi enggak keluar beliau, enggak ditemui oleh para sahabat. Kemudian juga ketika Utsman bin Affan diberontak, pada saat itu para sahabat kan bingung, ada yang ke Mekah, ada yang diam di rumah, enggak keluar. Enggak ada yang. Kalau seandainya Rasulullah SAW bisa keluar maka yang paling pertama kali ditemui pada saat itu yang paling utama adalah Utsman bin Affan. Apa yang harus beliau kerjakan? Tidak mungkin. Belum ada dalil dan tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh bahwa Rasulullah SAW masih bisa hidup, bisa ditemui kapan saja, di mana saja, janjian di mana. Ini keyakinan tidak benar. Tolong nasihati kami para pedagang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Di sisi lain kami ingin meraup untung sebanyak-banyaknya. Di sisi lain juga kami tidak ingin lalai dalam memanfaatkan untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Para ikhwah, saya sekitar 7 tahun 2007 kalau tidak salah, saya mendengar kajian Ustaz Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawas Habibullah. Beliau mengatakan nasihat tentang bulan Ramadan. Kita ini diberikan oleh Allah umur setahun 360 hari. Dari 360 hari Allah menginginkan kita untuk lebih fokus ibadah cuma 30 hari. Berarti sisanya 330 hari silahkan tuh cari duit sebanyak-banyaknya. Dari 30 hari itu pun yang paling utama 10 hari. Kalau seandainya 20 hari untuk masih tidak terlalu fokus, maka 10 hari barang. 10 hari lebih fokus untuk ibadah, lebih di masjid, lebih dekat dengan Quran, lebih banyak menghatamkan Al-Quran, lebih banyak bersedekah, lebih banyak ibadah kepada Allah SWT. Lebih banyak sholat, lebih banyak berdoa, lebih banyak zikir. 10 hari dari 360 hari. Masa enggak bisa? Ustaz, 10 hari itu yang paling laris dagangan. Nah, ini yang masalahnya. Orientasi pian mana? Akhirat atau dunia? Makanya tabunglah dari mulai pertama 350 hari, 10 hari orang mau sebanyak-banyaknya kita sudah tabung sebelumnya. Benar-benar Pak, godaan syaitan mengganggu. Ya. Dan saya sering mengatakan, mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin ini adalah Lailatul Qadar terakhir kita sebagai kado terindah kita, bekal terindah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup atau enggak. Mungkin ini Ramadan terakhir kita sebagai bekal paling akhir terindah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, ada hadis Rasul, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiku awwaqib. Semua intinya hadis tersebut semuanya ada pada tangan kita masing-masing. Semua orang keluar di pagi hari. Ada yang menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari api neraka, ada yang malah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Terserah. Man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan maka bersyukurlah kepada Allah. Wa man wajada khaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Yang mendapati selain itu, jangan ada yang mencela kecuali dirinya sendiri. Sayang. Ya. Seorang yang diampuni dosanya telah lalu yang akan datang dijamin masuk surga, pintu surga tidak akan dibuka kecuali beliau minta dibukakan. 10 malam terakhir benar-benar menghidupkan malam, menjauhi keluarga, bersungguh-sungguh ibadah. Kita tidak tahu diri. Enggak ada jaminan surga, dosa paling banyak. Masih mikirin dunia. Yang mana kematian tidak berbau. Saya baru ceritakan ada ibu seseorang meninggal. Kata keluarga saya, baru kemarin ketemu. Saya bilang mati enggak berbau. Mati tidak berbau. Saya kemarin diskusi sama saudara saya karena Allah SWT. Ustaz akhi fillah, saudara saya karena Allah, Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firandin Rija hafizahullah, beliau bercerita, beliau saya katakan bahwa orang-orang yang gemuk itu akan sadar ketika dia sudah sakit baru mengurangi makan. Maka beliau katakan enggak begitu din, mati tidak berbau. Banyak orang yang kurus lebih dahulu mati daripada kita-kita yang gemuk, Din. Saya bilang kalau gitu kita makan aja sudah. Ini para ikhwan, hati-hati. Ya, mau dapat seberapa sih? Seberapa? Antum dapat berapa? Untung ketika 10 hari terakhir dagang, dapat berapa? Coba saya sebutkan, dapat berapa? Dibandingkan pahala yang begitu besar tentang Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Silakan cek antum. Apa makna Lailatul Qadri khairu min alfi syahr? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan pernah tidur di 10 malam terakhir. Satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Beliau mengatakan, ada orang dari Bani Israel, malamnya ibadah semalaman suntuk, siangnya berjihad selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu pahala kalah dengan salah seorang dari umat Rasulullah SAW yang mendapati Lailatul Qadar. Hebat tidak? Luar biasa. Nih, hati-hati. Yang dagang-dagang. Semakin hari terakhir Ramadan, semakin ramai. Di situ ujiannya. Ustaz, saya butuh, Ustaz. Ente butuh mana? Butuh surga atau butuh dunia? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang Lailatul Qadar. Meskipun sudah lewat, saya ingin menanyakan hukumnya menjadi panitia pemilu dan bagaimana dengan status uang hasil darinya. Maka cari panitia Masjid Utsman bin Affan aja. Aduh, usah jadi panitia pemilu. Bagaimana cara menasihati istri tentang perkara kebersihan? Kadang saya emosi. Sehingga saya harus marah-marah. Setelah saya bersabar dengan kebiasaan yang kurang peduli terhadap kebersihan, padahal saya sudah mengatakan kalau saya risih dengan sesuatu yang kotor, dan saya juga sudah berupaya memberikan contoh bersih-bersih, walaupun kadang saya telah lelah sepulang kerja. Jazakallahu khairan. Sabar. Salah satu kebaikan istri yang harus kita nikmati. Ya, istri kita kurang bersih. Sabar. Mungkin dia diranjang istimewa. Ya. Kurang bersih tapi diranjang memuaskan. Kurang bersih akan tetapi anak-anak diurus oleh dia. Kurang bersih tetapi ahli masak. Kurang bersih tapi dia mau menerima keburukanmu wahai suami. Sering kita suami menuntut kesempurnaan dari seorang istri, sedangkan istri kita sangat bersabar dengan segala macam kekurangan yang kita miliki. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar. Betul, kebersihan terutama kesucian dari keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah setengah dari keimanan. Maka tetapi kalau seandainya kita mendapati kekurangan dari istri, bersabarlah dengan keadaan. Terus diajak istri, diajari istri yang seperti itu. Karena di hadapanmu tidak, bukan bidadari. Yang apabila keluar jempolnya, dunia dan seisinya terang benderang. Di hadapanmu manusia biasa, yang kalau kentut bau. Yang kalau sudah tua, gembrot sana sini. Sudah terima saja, nikmati saja. Alhamdulillah ada seorang wanita yang mau menjadi kawanmu, ya, untuk bersabar dengan segala macam kekurangan yang kamu miliki. Bersyukurlah. Di manakah batasan aurat di kaki, Ustaz? Ada seorang Ustaz mengatakan bahwa paha bukan aurat. Memakai dalil malaikat malu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa saat Abu Bakar dan Umar datang, beliau tetap membiarkan pahanya terbuka. Maka jawabannya adalah Terjadi khilaf di antara ulama bahwa paha itu aurat atau tidak. Wallahu alam, paha itu termasuk daripada aurat sampai ke lutut, dari pusar sampai ke lutut. Adapun yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada sebagian para sahabat atau sebagian ulama mengatakan itu karena kebiasaan beliau dengan dua orang yang termulia tersebut, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kebiasaan beliau dengan kedua orang sahabat tersebut. Tetapi lebih utama menjaga dari pusar sampai sampai lutut. Ini khilaf di antara ulama, dia mengatakan paha tidak aurat, dia mengatakan paha adalah aurat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.